malam Jumat, ini malam Jumat, enaknya ngapain, enaknya ngapain. Adalah minggu, enaknya ngapain, mandi, mandi. Ini malam Jumat, ini malam Jumat. Kamu proibido. Ini malam Jumat, Aisyah. aceite. Minimal.